Ramadan, bulan suci penuh rahmat. Ketika tiba bulan Ramadan, saatnya jiwa dibersihkan. Di bulan suci hati terasa sejuk, bagi yang mengisi dengan ibadah. Jangan kau lewatkan begitu saja, Allah membuka jujur. Hapuslah dengki, jadikan ikhlas. Hilangkan jahat, rebut kebaikan. Ku mau bertemu 1000 Ramadan, rindu segera bertemu Allah. Semoga Allah meridhoi kita untuk temukan Ramadan di mana.